Lukas, Hondongam, 10:7. Maka dan puang Yesus lakuinkan napa sikolan nanawa? Awan ini naladeng kehakahan napula lam mito betau tama dosa, sapok tila kala kotumbawai sula naung pugau dosa. Ahale ko nya dipatoke i batu peepek bahokona, ana dipak tumbusan nita malekbo, ana lompakin desan dosa, inde ma itu tadi hingiam. Dadi, laun jagai manapa? Maka umpogau dosa sola suhumu, pakilalai. Ana maka unti hokongan migaukna, ampun ni. Maka des sola suhumu umpogau kasalaan laku kalemu pempitu sangallo, ana pempitu sian duka sule na pelambi ikuan nawa, ampun niya, ya pahalu lah mampun ni. Ya sanyi maka dan indo suho na laku puang Yesus debatanta nawa. Pakatoto sangkang kamata pasangki. Na timbak nawa. Maka laden nak kamata pasamu moi podopada ni di, ya malan nak lamuan ninde kajuara, dihebu ko, amu pentieli titana nilan tangalekbo, ya tak malah talana tuhu itulakmu. Mane nawa pole puang Yesus? Hapanna dengkuak mesa mampuas sabua lau masalaga, batu hakalau nakam bisang ko dombamu. Pisanan nama pasule laku banua, akala muaam. Lamuan daka mai kuamu pasih ha imangande, taak. Sapula mamandi, patokan nak kinandeku. Pembeke ko sambukmu, anam tahiaya. Puha pak kau, mana mengandeku iku. Maka puha pengkehangan indo sabua, tak umanggi lah dipuji, aka anggan tiun tuhu indo pahentamu. Susing kuak toduka, kium pelului kuak pengkehanganmu indo puha di bengkuak. Lamak kada kuak mua, kami-kami anggangkas sabuak bebe. Anggangkan numpalaku indo pengkehangam puha di bengkam. Ilampak lawan na puang Yesus lenyam Yerusalem, mulai katunan na lembana Samaria an na lembana Galilea. Tapa na mentama mesa tonda, na tamuis 10 todolengam. Kedek mambela, na pasindus si katamba na wa. O puang Yesus, tangguhu, kamasaikan kami. Tapa na naita puang Yesus, ya makadan na wa. Langkuak pak paitang kalemu lako sando. Ya mahasan ni melao, tapa masapu etasihan nindo sakinna. Tapa na naita indomesa to masaki bono usakinna, ya mak pasuleng katambatambang puji puang ala ta'ala. Ulambi puang Yesus, ya mak baling nguntun di olona nanaway. Kuhu sumanga. Indo tau ya to'o, to Samaria. Mak kadang puang Yesus nawa. Tak dakat ya 10 tau di pabono. Umbahi kaseha. Akan na anggahi mesa tau mak pasule empat kasalei puang ala ta'ala. Tayan na pole pito Yahudi. Mane mak kade puang Yesus lakuin do tau, nawa. Kek dek ko, amulek ba. Bono ungko, akaung katapak ya. Sana kenaka tuilang kekalebuan na parisi mekutana laku puang Yesus nawa. Piham pilang palako kepahentaan na puang ala ta'ala. Na timbak nawa. Tak den tanda lah diita kempalakong kepahentaan na puang ala ta'ala. Dadi tak den tau lah makka danawa, mai ko petuai indenna, bat tuha kalanawa dipenna, aka mak pahentan tiap puang ala ta'ala ilan nala ala mua. Puhai, makka dan puang Yesus laku pasikulan nanawa? Dako, lade watun na muheko lamuita anak mentolino moi podosangalom, sapo tak malah lamuita. Dako itu'o, nawa mo kuak tau, petuai indenna. Laden toi muai, dionna. Sapok daun pehingi. Aka kasuliang ku to disangaya nak mentolino, lanes sana saninggan na hupa tau, aka lasih hapal liu tikia na kila ya wolangi, mengkaloi lam mata allo, sule sauk katampusan pengkehana. Sapok laku sik dio lo mak hupa-hupa pandahaam, analan na tumpu pala ek tutubo lapik temo. Aka umbasu sida di induan na wetun nainu, lasu sinto duka wattun na kasuliangku to disangai anak mentolino. Wattu eta to'o, inggan na hupatawilan indelino mak masana sanam mengande mengihu, siala ala, anna mak pasiala sule lako wattun na mentama kepala nu. Ia pisanan na hambus suwai untalan ni sin na lino. Susisian to duka induan na wattun na ilot, eta to'o inggan na hupataw anggam mengande, mengihu, mengali, mak balu, mantanan na namak pake dek banua. Sapok mesun na lot ilamai kota Sodom, Ya Tuhan miapi so lasusi damak ditunu yau melangi muak bayi indo tau buda. Lasusin to duka kasuliangku to disangaya nak mentolino. Alwe tato o, to dio suliwam banua, ta ulatama banua muala pahuhunna. Susi duka to dio bela, ta ulamak pasule lako banuanna. Pengkiralaya indo puha dadi lako bainena lot. Menna-menna anggang katuam betapun tinna na bumbu, tau ya to o, tak yalau lambi katua sule lako salako-lakona. Sapo menna-menna aho umpilei katuam betapun tinna, ladak-dak liu ya katuanna. Kata pak ya, ilan indo bengi kasuliangku, maka den dua tau mamma ya wapetin doam, ya mesala dipasola lao, anna mesala dipatoho. Susitoi ke den ni dua baine mahasa manggilim, mesala dipasola lao, anna mesala dipatoho. La susisian tuduka ke denni dua tau mahasa mengkeha dio belakna, ya mesala dipasola lao, anna mesala dipatoho. Ya mengkutana nindo pasikolana puang Yesus nawa. Ode wata, umbangi lada di itim? Na timba puang Yesus nawa. Umba-umba nangei bakke, etan tuduka nangei das sipende bakke mak tombom.